Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, kita semoga Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Bapak Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Sehingga dengan taufik pertolongan Allah inilah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kita mengaji, mencari ilmu, membaca Al-Qur'an. Ini masalah ilmu agama adalah suatu perkara yang sangat penting sekali, sangat penting sekali, bahkan Bapak melebihi makanan dan minuman. Kalau seseorang kalau di dunia ini dia tidak makan, tidak minum, maka ujung-ujungnya lo apa gitu, hampir harus mati ya Bapak ya, mati dunia. Tapi kalau dia masih punya keimanan, akhirat selamat. Saya Bapak, kalau seseorang di dunia ini dia tidak memiliki ilmu agama, maka sungguh dia akan susah, sementara di dua negeri sekali. Bapak disebutkan iman kita termasuk mazhab empat, kalau ini sama terlalu mazhab apa? Syafi'i. Kalau dunia rata-rata negara-negara pakai mazhab Syafi'i, mungkin hari tengah. Kemudian ada mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kemudian ada mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi qabla al-khubzi wal ma." Di hadis Al-Wala, di apa itu? Di ingat baik-baik, jangan perkataan masalah ini. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu, bukan ilmu dunia, bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Lebih butuh kepada ilmu agama daripada butuhnya manusia, kalau zaman dahulu bukan nasi makan di rumah, tapi apa? Al-Khubzu. Apa-apa di sini? Apa-apa di sini? Al-Khubzu. Roti. Ya, roti. Al-Khubzu. Roti dan air. Nanti kalau sekarang nasi dan air. Kalau dahulu makanannya roti, gandum. Jadi manusia itu lebih butuh dengan ilmu melebihi butuhnya makanan dan minuman. Kalau dia semacam ini, beliau melanjutkan, "Li'anna ilma muhtajuna ilaihi al-insanu fi kulli sa'atin." Karena sesungguhnya ilmu ini akan dibutuhkan manusia di setiap detik. Setiap waktu kita akan butuh dengan ini. Oh bahaya kalau dalam melangkah, menggerakkan kaki atau menggerakkan tangan, berbicara, tingkah laku kita tidak dijaga dengan ini, itu membahayakan kita. Bahwa perhatikan, Islam sudah mengajarkan dari kita bangun tidur atau sebelum tidur, sampai tidur, bahkan nanti sampai kita akhir-akhir kehidupan, Islam sudah mengajarkan semuanya. Ada ilmunya semuanya. Kalau perhatikan ya, sebelum tidur misalnya gitu. Rasulullah ajarkan apa-apa di sini? Di antaranya sunnah-sunnah sebelum tidur apa-apa? Berwudu. Ya. Ilmu di sini. Tapi kemudian apa? Membaca apa-apa? Ayat kursi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tidak bisa begitu. Sama tidak Allah. Tuhan mengajari kita agar kita ya, untuk ketika bangun berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Atau membaca akhir surat Al-Imran. Kemudian setelah itu kita disunjukkan untuk berwudu, kemudian sholat. Iya Bapak, kemudian kita mau masuk WC Bapak, mau masuk WC ada ilmunya juga. Rasulullah mengajarkan Allah Bapak di sini. Kalau kita masuk WC pakai kaki apa? Pakai kaki kiri. Diajarkan. Sebelum masuk WC ada doanya lagi ya Pak, doanya Bapak. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada doa. Keluar WC ada doanya juga. Mau keluar rumah ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, bagaimana kita mau bekerja ada doanya. Semua ada doanya, sampai kita masih tinggal di sini juga ada ini. Kalau seseorang, ya dia tidak jangan bahaya sekali. Ini loh, penemuan ini ya. Karena ilmu ini akan dibutuhkan manusia di setiap detik. Walaupun berjumlah marotan atau marotain. Ini kalau ulama zaman dahulu kita bahwa orang kota zaman dahulu ada pun makanan dan minuman itu hanya sekali atau dua kali dalam sehari. Ini kenapa kalau zaman dahulu makannya cuma sekali atau dua kali saja sekali puasa itu mungkin kita 10 kali lebih itu pasti sudah ngopi sudah selesai sudah makan gorengan nanti bentar lagi makan apa makan nanti sarapan, kemudian nanti makan bakso, makan pentol, nanti makan minyak yang makan, mungkin ya berarti kita makan terus itu. Ya, tapi kalau orang semangat orang rasul zaman dahulu cuma makan cukup sehari sekali atau dua kali saja mencukupi. Jadi nyaman. Ini ilmu. Sebagai bapak saya contohkan bahwasannya ilmu ini kalau kita ya dalam kehidupan dunia ini atau di setiap akad kehidupan kita tidak ada ilmu ini bahaya. Seperti saya katakan begini untuk memudahkan pemahaman. Ya, katanya ada pesawat jatuh bapak. Pesawat jatuh saya hitung nggak bapak gitu tuh. Rata-rata apa gitu tuh? Semuanya mati. Tuh kayaknya gini. Kalau seandainya bapak naik pesawat. Saya contohkan misalnya Pak Edi ya. Pak Edi pernah naik pesawat. Pak Edi misal naik pesawat ya, bersama teman-teman bersama rombongan. Tahu-tahu di atas jadi ledakan, pesawatnya mati. Mungkin dalam hitungan 2 menit atau 3 menit kita sudah keluar itu mati. Apa yang Pak Edi lakukan dari ketika itu? Berdoa apa Pak Edi? Kalau Pak Edi berdoa, kalau saya itu? Dikir apa Pak Edi? Ini yang afdol. La ilaha illallah. Ilmunya ini. Jadi bukan Allahu Akbar, aku di. Anakku nengen di, anakku nengen di. Kita berpeluka saja, teriak-teriak, panik. Ini orang bodoh. Sudah mau mati, kok malah semacam itu. Kalau kita bapak tahu di situ sementara kita meninggal dunia, mungkin dalam kondisi kita sakit, di situ kita meninggal dunia, ada ilmunya, ada ilmunya. Jadi pentingnya kita mengaji. Kalau kita tidak tahu itu bahaya. Seperti bapak di tanda selatan dibangun bandara sangat besar sekali. Mungkin yang pernah jalan ke sana bandara baru baru di sini namanya bandara bapak. Ada yang pernah lewat ya? Di daerah Wates atau lembaga ya? Namanya bandara apa sih? Namanya Nyai atau Nyai gitu. Itu bandara internasional. kebesar-besaran dekat tangga selatan. Dan juga pesawat-pesawat dari Jogja semuanya jadinya kekakannya landingnya berantaran sekarang diadakan ke sana semua. Nah, Jogja sendiri sehingga pemerintah bangun di sana dekat laut. Dan supaya kalau jatuh mungkin aman begitu. Tapi, kalau begitu, kalau pesawat itu memang kakinya bandara di pertama bapak di laut. Supaya kalau jatuh dan minta orang di bawah akan malah terlayan. Dan makanya benar-benar dibangun di dekat laut. Nah, di pantai selatan ada banyak pesawat. Nah, kalau orang tidak paham atau tidak punya akidah yang bagus, mungkin dia minta tolong sama siapa bapak ketika di atas mungkin ngasih menjelaskan itu. Minta tolong dia menjelaskan itu, selamatkan aku. Aku bahaya, ini bahaya. Ini bisa apa maksud ini? Ya, ini bisa syirik di sini. Bisa keluar dari agama Islam. Kalau nanti dia meninggal dalam kekufur. Dan jadi bapak, ketika kondisi semacam ini, tidak ada yang lebih mulia melainkan apa yang dikatakannya juga di La ilaha illallah. Ini zikir yang kita ucapkan. Sudah, kalau kita sudah menang, sudah bapak. Pasrah kita. Karena kalau ada kehidupan kita ucapan La ilaha illallah, di sini apa bapak? Dakwal jannah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis semua dijaga sahih makruh. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kehidupannya dia ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk. Ayolah. Ini ilmunya di sini. Orang yang berilmu tentunya dia akan membaca ini. Nah, itu panik ya terhadap saya. Adapun banyak manusia tidak paham. Dan mereka orang bodoh. Dan juga bapak ini pentingnya kita mengaji semata ini. Jadi ilmu akan kita butuhkan terus sampai nanti kita akhir kehidupan kita. Kalau sampai kita lepas, ya, di sini tidak ada ilmu ini bahaya. Jadi masuk. Ini pentingnya ilmu. Jadi lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Tiba-tiba bawa di sini. Sama-samanya dari masalah ilmu akan menyelamatkan seseorang ya, dari dua negeri. Dari dunia dia akan selamat memimpin dia secara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin menyelamatkan dia nanti di yaumil akhir dengan dimasukkannya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin ini bapak mudah-mudahan yang sedikit ini memberi kita semangat untuk terus menerus bukan malas-malas dan kita memperdalam pengetahuan tentang agama kita ini. Apalagi yang kita pakai di sini adalah sumbernya ilmu di situ Al-Quran. Dan mungkin ini yang saya sampaikan. Kemudian hari ini kita kita teori harus kita sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan persoalan. Kalau di sini saya mau agak lama sedikit beberapa ini masih yang sekarang 10 selama ya, karena saya kira ada yang pengalaman baru ada. Kalau sudah dapat yang berapa peritanya? Kalau bapak mulai peritanya sudah dapat 15 ya, sekarang kita mungkin tidak apa-apa ya. Dan itu 17 sudah dapat ya. Berarti sama sekarang berapa kita sampai berapa. Dan alhamdulillah kita sekarang buka kita buka halaman 40. Ya, 40. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang kesalahan-kesalahan yang fatal, yang parah, yang besar. Bapak-bapak, hari ini kita masuk pembahasan baru. Jadi kesalahan dalam bahasa Arab ada dua, kesalahan besar dan kesalahan kecil. Kesalahan besar sudah kita selesaikan dan sudah panjang lebar ke lebih sebulan kita membahas itu. Sekarang kita bahas kesalahan kecil itu halaman 40. Kita baca ya, kesalahan kecil di sini. Teman-teman ada bukunya? Ini coba dekat dengan suara naik keras suara kopi ya di sini. Thank you. Saya ini kata kita tetap tidak boleh hujan, meskipun kesalahan itu tetap haram hukumnya, tidak boleh. Ya, ini biasanya yang mengetahui yang mereka ahli dalam ilmu ini. Atau sebagian orang-orang yang biasa juga mengetahui juga. Jadi tidak mengetahui ke sini. Kita baca bahwa di sini seperti contoh yang kesalahan petik kecil. Jadi kita baca bahwa ada kitab ya. Tidak sempurnanya dalam mengucapkan doa. Kita baca wanudu sama-sama. Wanudu. Seharusnya dibaca wanudu, tapi dibaca wanudu. Pakai apa sih bapak? Oh, ya, seperti ini. Nah, kita baca ta'aruf misalnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. في sini pakai أعوذ. Jangan baca A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tapi A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sama-sama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Apa yang sering kita baca? Maksudnya orang-orang itu kalau kalau kita memaknai itu terus kemudian kita baca panjang itu berarti itu lah gitu. Jadi itu kita sampaikan semacam itu tidak boleh. Jadi yang pertama, jadi ketika semacam ini dia dibaca oh maliki yaumiddin ini dulu. Paham Bapak di sini? Paham misalnya? Paham berarti? Paham. Sekarang kita tambah terakhir di sini. Yang B, dan ini paling banyak imam yang masjid-masjid. Tidak sempurna dalam mengucapkan kasrah. Ya. Seperti sini. Sabili. Tangan sama. Sabili. Dibaca. Sabili. Begitu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Salah apa di sini? Salah enggak? Salah. Salahnya apa? Dibaca E. Dibaca E. Ada boleh apa di sini? Tapi baca apa? I. Malik Yawmiddin. Salah. Majreha, sama? Majreha. kesalahan saya akhirnya nanti. Nah, ada dari sini. Ada yang sama? Di bawah kok ada yang ini. Nah, ini namanya imam. Ya, mungkin di situ dari imam gitu. Saya hanya ini saja bapak. Ya. Majareha, sama-sama. Majareha. Ini malu lah saya memastikan kalau rasa kita imam apa? Imam di sana saja, sama malu bapak. Imam apa? Saya memastikan. Anda itu kan? Masih ini. Halo. Namanya Imalah Kubro. Ya boleh. Hati-hati, jangan salah. Karena dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia, ya, itu ada dua imam. Seperti saya contohkan ini. Kita coba ya. Nanti ketika baca ini di sini jangan sampai salah. Bunyi E-nya di sini loh, Pak. Ya. Ini seperti nanti kalau masih begini loh, Pak ya. Sa Sapel. Kemudian bunyi E-nya teman-temannya apa lagi, Pak? Masuk. Tempe. Ya. Lele, apa lagi? Onde-onde, ya. Onde-onde. Kemudian bunyi. Dan lain sebagainya. Sate, sama-sama? Sate. Sama-sama? Tempe, sama-sama? Sama juga. Lele. Onde-onde. Onde-onde. Gule. Nah, ini sama orang. Dalam bahasa Indonesia ada ya, Pak. Dalam bahasa dan bahasa Jawa ada e yang dibaca seperti begini, Pak. Heru, sama-sama. Heru. Tidak enggak ini sama sekali. Antara sate dengan her. Tidak enggak? Tidak. Tidak. Ini hanya yang Al-Quran. Ini jangan-jangan dikira kita main-main dong, Pak. Ini yang Al-Quran. Ini Al-Quran. Ini untuk dari ini. Ya, untuk dari ini. Jadi, E-nya di sini, Bapak-Bapak, jangan salah. Jangan belajar E-ha dan begitu. Jangan seperti Heru. Atau lagi, yang sudah sama Bapak-Bapak. Her. Ular. Kemudian apa lagi? Yang ini teman-teman itu menunjukkan. Depan kita namanya ini? Sepatu. Sepatu, ya. Bagus, bagus. Se. Apa lagi? Yang punya E. Ketok. Ke, ya. Ke, E, ke. Se. Berarti apa, ya? Heru, sama-sama? Heru. Hercules. Hercules. Herman. Herman. Sepatu. Sepatu. Ketika di sini jangan pakai E ini, keliru bapak-bapak. Tapi pakai E mana? Sate. Ya bunyinya majereha. Sama-sama. Majereha. Kita baca ya sama-sama. Coba baca lagi Al-Qurannya. Wa qala rakabu minha bismillahi majereha wa mursaha. Yang dibaca hanya ini saja. Diapakan rasa menurut anak tidak ada. Sama Bapak? Berarti tidak boleh kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim. Tidak ada. Tidak boleh. Tapi yang sama Bapak sini harus I. Ya Ayyuhal Mudathir. Ini yang berikutnya. Kum fa'anzir. Itu dari I. Tidak ada yang dibaca E kecuali saja. Tahu kan ini? Ini penting sekali ini. Meskipun di sini ada satu ayat, berarti selain ini tidak boleh kita baca E. Tidak boleh semacam ini, tidak boleh semacam ini. Tidak boleh. Ah, ini beda langsung orang. Ini kita masuk kira bapaknya. Seperti di sini bapak terdapatkan seperti saudara saya yang sedang di sikap ini, beliau menguasai kira terang. Beliau menguasai 14 seni baca Al-Quran. Jadi nanti bapak kalau ada yang baca misalnya, wadduhi wal-layli idha taji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ini kira lain, alhamdulillah. Dan ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bapak ya. قل أعوذ برب الناس. Ini kira lain. Tapi kalau kira yang kita pakai di hadapan kita, yang dipakai seluruh dunia saat ini, mereka khasrat an-nas ini. Ya, maka yang dibaca ini saja. Ya Allah ya. Jadi seperti kita berdoa di situ. Ya, kalau kita kemudian berdoa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat itu dengan tiga bacaan. Pertama, kira yang kita baca di Indonesia seluruh dunia ini, wadduha. Sama wadduha. Di kira kita dan seluruh di dunia hampir mencet pakai ini. Kalau kita baca kira Allah harus lebih dalam lagi, kira Hamzah misalnya pakai ini. Sate, tempe, undi-undi. Wadduhi. Sama-sama. Wadduhi. Kalau kita belajar ya, kira masuk lagi ke dalam, karena namanya di sana kira waras dan lainnya dibaca dengan mana ini? Ya. Wadduhai, sama-sama. Wadduhai. Nah, bapak ya, jadi nanti kalau ada semacam itu jangan kita ambil lagi ya benar. Cuma yang saya takdir, kita yang berada di kira masuk dan maksudnya ini saja. Yang kamu ini paham misalnya? Berdasarkan An-Nas, kun awal binas adalah Allah turunkan dua bacaan. Pertama dengan An-Nas yang kita baca jadi kita baca dan di seluruh dunia, dunia juga ada yang baca dengan anis, seperti kiroah, aduli gitu. Sebenarnya di sini, alhamdulillah Indonesia di makatan pun ya, ada sebagian tempat itu yang mata Allah, dia memperdalam dengan semacam ini, dengan kiroah. Dan saya sering dengar juga ketika sholat Jumat, ada sebagian masjid, dia ingin menyetel kaset, tapi baca semacam ini. Wa'akimus sholoh. Begitu. Bukan wa'akimus sholah, tapi wa'akimus sholoh. Pernah dengar orang? Anggara, mirip-mirip mereka sudah mulai paham ini macam ini. Dan jadi kesimpulannya, tidak boleh kita baca E, kecuali hanya apa? Jika di surat apa di sini? Hud ayat 41 di sini, di sini saya coba mengucapkan hati-hati. Jangan dibaca majorohairu. Hairu. Ya, harus majelis satu. Saya paham bapak di sini. Yang mudah-mudahan coba ini yang membekas bagi kita semua. Saya pikir sampai dua orang. Ada pertanyaan? Tidak masih lama ya. Kita sekarang baca sambil sambil. Thank you.